sya'ru ra'sihi, yang bulu di kepalanya sudah menghilang, gundul, ya, nggak ada bulunya. Mintuli umrihi, karena sudah sangat tua, sangat tua sehingga area kepalanya itu nggak ada bulunya. Nah, ada yang menyebutkan likas seperti sami, karena saking banyaknya racunnya. Ya, berarti betul-betul ini ular yang berbahaya. Nah, ular yang berbahaya. Nanti yaumul kiamah, orang-orang yang tidak membayar zakat diciptakan, dibuatkan ular, ya, yang dia sangat banyak bisanya dan sangat tua. Hatta yutawwaqo bihi unuquh, sehingga dikalungkan di lehernya, dikalungkan di lehernya. Naam. Summa qara alaina nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami misdaqahu, pembenarannya, dalilnya, min kitabillah, dari Al-Qur'an. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih. Janganlah sekali-kali orang-orang yang yabkhalun, yang bakhil, bima atahumullah, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka itu mengira, ya, al-ayah. Dikira kalau orang yang diberikan harta disimpan terus, wa khairun lakum, itu bagus bagi kalian, ya, atau khairun lahum, bagus bagi mereka, ya, bahkan itu syarrun, itu kebalikannya. Orang yang diberikan harta dan tidak mengeluarkan zakat itu kejelekan, bukan kebaikan. Rawahu Ibnu Majah wa hadza lafdhuhu wan Nasa'i bi isnadin sahih wa sahahu Ibnu Huzaimah. Hadisnya sahih. Wa akhrajahu Al-Bazzar wa qala isnaduhu hasanun, sanadnya hasan. Wa Tabrani wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ada yang enggak ada yang bawa kitab ini yang asli? Bawa. Betul. Apa yang dibaca dengan yang itu sama enggak? Hah, apa beda? Beda. Karena yang di kitab saya beda, beda dengan yang dibaca. Wa akhrajahu Al-Bazzar wa qala isnaduhu hasanun. Wa Tabrani wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban min hadis Tsauban. Dari hadis Tsauban. Bilafzin mantaroka, kalau di sini mantaroka kanzan, barang siapa yang meninggalkan kanzan, kan harta yang dia simpan, harta simpanan, harta yang dia timbun. Kalau di situ mantaroka ba'dahu kanzan, barang siapa meninggalkan selain kanzan, Mustila lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya sujaan akrab. Tadi sudah disebutkan. Ular yang dia banyak bisanya sehingga dia apa hilang, sudah menghilang bulu yang ada di kepalanya karena juga saking tuanya. Lahu zabibatani, yang dia memiliki dua titik, memiliki dua titik. Naam, disebutkan itu ada kurungnya, kalau di kitab saya tidak ada ini. Az-zabibatani az-zabadatani fi sidqaini, dua titik di sidqat. Sidqat itu ujung tepi mulut ya. Di tepi mulut. Wakila huwa nuktatani saudawani fauqa ainaihi. Ada yang berpendapat zabibatani itu adalah dua titik hitam di atas mata. Jadi matanya ada titik hitamnya di atasnya. Nah, ini betul-betul apa? Ular yang mengerikan. Nah, ada titiknya, kemudian juga tidak ada bulu di kepalanya dan sangat banyak bisanya. Ya. Yadbauhu, ular ini mengikuti dia, mengikuti orang yang enggak bayar zakat itu. Fayaqul man anta? Kemudian orang itu tanya, kamu itu siapa? Fayaqul, maka ular itu menyatakan, ana kanzuka, aku ini harta simpananmu. Alladhi khalafta, yang kamu tinggalkan. Aku ini harta simpananmu yang kamu tinggalkan. Ini harta simpanan yang apa, yang tidak dikeluarkan zakatnya. Nanti hartanya dirupakan ular yang akan mengalungi lehernya. Falayazalu yatba'uhu, terus ular itu mengikuti orang itu. Hatta yulkimahu yadahu, sampai kemudian menelan tangannya. Fayak zimaha, kemudian dipegang erat. Summa yatba'u sa'iru jasadih, kemudian jasad yang lainnya. Nah, kemudian jasad yang lainnya. Nah, kalau di sini hanya sampai ana kanzuka al hadis. Naam. Baik. Ini ikhwani fidina azani wa a'azakumullah. Ini balasan bagi orang-orang yang naam, yang tidak membayar zakat. Harta simpanan yang dia tinggalkan itu akan diserupakan ular, kemudian mengalungi dia. Kemudian tadi disebutkan yulkimahu, ditelan. Wa yakzimah, yakzimah itu di apa? Dikunyah, dimakan sampai remuk. Summa yatba'u sa'ir, sampai nanti seluruh jasadnya. Sampai nanti seluruh jasadnya. Baik. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Baik, astagfir. Ini hadisnya sahih ya. Yang mana sahaja yang ada dalam masa ini, sahaja yang ada. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah farada 'ala aghniyail muslimin." Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, "fi amwalihim," pada harta-harta mereka, "biqadri," sebesar, "alladhi yaza'u fuqara'ahum," sebesar yang mencukupi orang-orang fakir mereka. Yang mencukupi orang-orang fakir mereka. Walan yujhadal fuqara'u, dan orang-orang fakir tidak susah. Yujhadu itu berat, susah. Orang-orang yang miskin tidak susah. Idza ja'u, ketika mereka lapar. Wa'aru, ketika mereka tidak punya pakaian. Jadi orang-orang yang miskin itu enggak perlu resah jika orang-orang kayanya itu menjalankan kewajiban zakatnya. Fuqara ketika miskin tenang karena ada yang bayar zakat. Ketika mereka tidak memiliki pakaian tenang, tidak susah. Kenapa? Zakat lancar. Ya. Illa bima yasnau aghniyahum, kecuali dengan apa-apa yang diperbuat orang-orang kaya mereka. Ya, jika orang-orang kaya mereka tidak menjalankan zakat, ya kaum fuqara wal masakin itu tambah menderita. Ya. Naam, tidak ada yang bayar zakat. Ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadidan, ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat, dihisab dengan hisab yang sangat. Wa yu'adzibuhum azaban aliman, dan akan diazab dengan azab yang pedih. Makanya orang-orang kaya itu masuk surganya terakhir, lebih dulu orang-orang miskin, ya. Karena menghadapi hisab yang lama, semakin banyak hartanya semakin lama dia untuk masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tapi ada yang menyatakan dhaif riwayatnya, ketika Aisyah mengkhabarkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu dakhalal jannah, masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Saking banyaknya hartanya, ini hisabnya itu lama. Maka setelah itu beliau menginfakkan hartanya semuanya. Nah, tapi hadisnya, riwayatnya dibicarakan tentang kesahihannya. Ya. Baik. Maka orang-orang yang memiliki harta dan tidak menunaikan kewajiban dari hartanya akan dihisab dengan hisab yang keras dan akan diazab dengan azab yang pedih. Zakat itu kewajiban harta. Sehingga meskipun pemiliknya itu gila, maka harta itu tetap harus dikeluarkan zakatnya jika sudah masuk haul dan nisabnya. Nah, ini beda dengan sholat. Yang gila sudah wajib. Nah, tapi zakat itu kewajiban harta, terkait dengan hartanya. Ya. Sehingga ketika pemiliknya itu gila, ketika pemiliknya masih kecil, itu juga dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi walinya yang mengeluarkan zakatnya. Rawahu Tabrani fil Awsat was-Shaghir wa qala tafarrada bi Sabit bin Muhammad az-Zaid qala musannif wa huwa sadukun wa rawahu al-Bukhari wa ghairuh wa baqiyatu ruwati la ba'sa bihim wa ruwiya mauqufan ala Ali radhiyallahu anhu wa huwa asbah, dan didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya dhaif. Naam. Sampai hadis yang terakhir. Baik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mani'uz zakati, orang yang tidak mau membayar zakat, yaumal qiyamah finnar, pada hari kiamat dia di dalam neraka. Rawahu Tabrani fi shaghir, dihasankan oleh Syalbani. Syalbani menyebutkan hasanun sahih. Naam. Di sini anjuran bagi orang-orang yang beriman untuk membayarkan zakat, dan ancaman ya, bagi orang-orang yang punya kewajiban bayar zakat tapi tidak mengeluarkan zakatnya, finnar. Nah, finnar di sini tidak menunjukkan orang itu kafir, ya, tidak menunjukkan dia kafir. Nah, orang yang tidak bayar zakat itu model-model. Jika dia tidak membayar zakat, menyatakan zakat itu tidak wajib, maka dia kafir. Ya, finnarnya itu kekal. Tapi ketika dia tidak bayar zakat karena bahil misalnya, karena malas misalnya, maka tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Jadi, sehingga ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan itu nanti di fi terhib min man iz zakah, yang di bab ini, bab yang kita baca ini, yang di kitab aslinya ya, ini kan muhtasar, disebawakan hadis dari Abu Hurairah. Yang disebutkan itu, mamin sahibi bidzab wala fiddah, tidaklah orang memiliki emas dan perak yang dia tidak menunaikan zakatnya, nanti pada hari kiamat dibuatkan lempengan besi yang panas, kemudian disetelikakan ya, di dahinya, di punggungnya. Naam. Zib. Kullama barodat uidat lahu, ketika setrika itu hartanya, jadi harta yang dia tumpuk itu diserupakan, dibentuk menjadi kayak lempengan besi dan dinyoskan, setiap kali dingin uidat lahu, dikembalikan lagi menjadi panas, terus demikian ya. Terus demikian hatta yuqda bainal ibad, sampai semua umat manusia selesai diqada. Jadi sampai semua umat manusia diselesaikan urusannya. Ini terus dapat adab terus. Disiksa terus. Fa yara sabila imma ilal jannah wa imma ilan nar, setelah itu bisa dia dimasukkan surga, bisa dia dimasukkan neraka. Ini riwayat yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif. Nah, kemudian di situ Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan komentar ya, dari hadis itu, hadis yang pertama. Hadza nassun sharihun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini nas yang jelas dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna tarikaz zakati, bahwasanya orang yang meninggalkan zakat, tidak membayar zakat, alladhi yu'adzab tilkal muddah tawilah, yang diazab dengan waktu yang sangat panjang itu, annau laisa bikafirin, dia tidak kafir, mukhalladun finnar, dia tidak kekal dalam neraka, liqaulihi, dengan ucapan Rasulullah, fayara sabilau imma ilal jannah wa imma ilan nar, bisa jadi dia dimasukkan surga karena sudah di nyos tadi, bisa jadi dia tetap dimasukkan neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak bayar zakat itu tidak kafir. Fafihi raddun qawiyun, dan padanya ada bantahan yang keras, ala ba'di dakatiroh, pada sebagian para doktor wa ghairihim, dan selain mereka, alladzina yukaffiruna tarik al-majaridatar, yang mengkafirkan orang-orang yang tidak bayar zakat, semata-mata tidak bayar zakat, tidak dipilah apakah dia mengingkari kewajiban zakat atau sekedar dia malas bayarkan, tidak dipilah, yang penting dia itu tidak bayar zakat, dia kafir. Ini bantahannya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, ini pendapat beliau dari hadis ini, orang-orang yang tidak bayar zakat ya, itu tidak mutlak dia kafir. Nah, mungkin ada yang malas atau yang misalnya dia tetap diazab, tapi nanti imma ilal nar wa imma ilal jannah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Naam. Yaumus sabat Zadul Ma'ad. Tugasnya siapa? Kelas? Kelas berapa kemarin Zadul Ma'ad? Kelas 3 ya? Mas Lui sama Rizam. Rizam sudah? Sudah, berarti tugasnya Mas Lui. Zadul Ma'ad يوم السبت إن شاء الله. طيب والله على الصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.